Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sehat TV One, Titian Kolbu yang diri rahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir berjumpai Anda di pagi ini. Dan alhamdulillah juga kami sudah berkumpul di pagi ini di tengah-tengah kemegahan masjid. Subhanallah, kita sapa dulu deh sebelum ke Ustaz, saya sapa ke Ibu dulu deh, gantian ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah sekarang kita, saya Ustaz dan Ibu di sini sudah hadir, sudah berkumpul di masjid Baitul Salam ya Bu ya. Iya, dengan jemaah dari Baitul Salam. Meskipun tidak seragam, tidak seperti biasanya, tapi insya Allah Bu akur dan kompak ya Bu ya. Amin. Iya, seperti sebelah saya juga yang subhanallah makin hari kesini kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau ya Ibu ya. Dan kita doakan semoga Ustaz Taufikur Rahman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ustaz ya. Semoga bisa menjalankan dakwahnya insya Allah dengan baik juga, menularkan ilmunya kepada kita. Karena insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang hijrah ke jalan Allah. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjidnya tadi begitu masuk, iya, hati ngucap Ibu, rambutannya ketiban durian. Subhanallah, masjidnya keren. Begitu melihat jamaah Baitul Salamnya, hati jadi ngucap lagi, buah markisa dari Pondok Aren, rambutannya dari Bali Matraman. Buat pemirsa kita ya, pada keren, insyaallah hatinya selalu beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mencapai hati yang beriman itu tentunya ada proses hijrah ya Ustadz ya. Iya, baik. Nah, sebelum kita bicara mengenai dan memaparkan tentang hijrah makna luasnya Ustadz, sebenarnya apa sih arti hijrah dalam bahasa Arabnya Ustadz? Silakan ya. Secara makna etimologi atau indal lugo, makna hijrah adalah pindah. Mikrofon tadinya di sini, saya pindahkan ke sebelah sini. Hijrah makna bahasa. Kita sekarang duduk di sini mengadakan pengajian lewat acara Titian Kolbu yang kita cintai, lewat acara di TV One ini. Lantas selesai acara kita pulang ke rumah. Berarti pindah kita, makna bahasanya. Nah, tapi secara yang dituntut, yang dimaksud oleh makna agama oleh Kanjeng Nabi adalah hijrah yang betul-betul mengarah terhadap perubahan yang positif, dari negatif menjadi positif. Contoh, boleh saya gambarkan ketika Nabi bersama dengan para sahabat Nabi Ibu, yaitu ketika perang yang perdana, perang yang pertama yang dialami dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, yaitu perang Badar. Perang Badar ini terjadi dalam kondisi 317 pasukan muslim melawan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang dengan dilengkapi senjata yang udah betul-betul lengkap. Melawan kafir Quraisy jumlahnya tidak banding 1, 1000 melawan 300, yang persediaan perlengkapannya baru sebatas ya masih amatiran. Makanya begitu perang selesai dan kemenangan ada di pada umat Islam, lantas dalam kondisi bangganya ya sahabat-sahabat Nabi, Nabi ucap, tercetus kata-kata Nabi, "Raja'na min jihadil asgar wa ila jihadil akbar." Kita baru saja kelar mengalami perang yang kecil. Begitu Nabi ucap perang kecil, sahabat gak terima, "Iya Rasul, perang sebegini dahsyatnya, jumlah kita cuma 300 melawan kafir Quraisy 1000 orang, kamu bilang kecil, perang yang sebegini dahsyatnya, yang boleh dikatakan udah begitu susah payah kita mendapatkan kemenangan, kamu bilang kecil ya Rasul, apakah ada perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah?" Nabi jawab lewat lanjutan hadisnya, "Wa ila jihad akbar," yang dimaksud perang yang lebih besar adalah, kata Kanjeng Nabi, perang untuk melawan hawa nafsu. Nah, inilah makna hijrah dalam artian memindahkan nafsu kita untuk mengarahkan kepada arah negatif, kita pindahkan untuk berhijrah ke arah positif. Inilah perang yang lebih besar, katakan di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahanallah, zaman Rasulullah pun Rasulullah mengingatkan seperti itu ya Ustaz. Betul pada sahabat. Sekali, lagi zaman sekarang ya, banyak sekali godaan, tantangan ya Ustaz ya. Kan terjadi maksiat, enggak tahu kalau Ibu setuju atau enggak nih. mesti teman yang saya ungkapkan. Ya, terjadi maksiat Mbak Cece kalau boleh saya simpulkan karena dua faktor, N dan K. N maknanya adalah niat, K adalah kesempatan. Ibu, tadi karena saya nawarkan, ibu setuju gak? Ya kalau gak setuju, ini namanya istilahnya ilmu bukan dari Al-Quran, berdasarkan hanya pendapat Taufiqur Rahman, istilahnya kirata, betul-betul kira-kira tapi nyata. Ya, ya gimana ibu? Nah, niat dan kesempatan. Nah kalau niatnya sudah ada untuk berbuat maksiat, kesempatan belum datang, ditunggu-tunggu. Kapan kesempatan datang? Sikap. Tapi kesempatan ada, niat di dalam hatinya ada, iman kokoh, iman kuat, insya Allah. Kalau boleh saya analogikan, Imam Ghazali mengambil sampel, tamsir, laksana ikan hidup di lautan. Karena ikannya hidup, walaupun hidup di habitat air asin bu, ikannya hidup, maka ikannya gak jadi asin. Kenapa? Ikannya hidup. Kalau itu manusia boleh usah umpamakan, imannya hidup, biar tinggal dimanapun apapun kelompoknya, karena imannya hidup gak bakalan terprovokasi. Tapi lain lagi urusannya, kata Imam Ghazali, itu ikan jangan ditaruh di lagi apa, dalam kondisi hidup. Ikannya diambil dulu, setelah dikail, lantas ambil batu digetok, mati bu. Ya, ini kerjaan ibu udah biasa nih. Ya, ambil wadah ember, jangan di air laut, di ancol, jangan kebanyakan. Ya, taruh air di setengah ember, masukkan garam, jangan 5 sendok, sesendok aja bu. Karena ikannya udah gak hidup alias mati, cemplungkan, jangan seharian, jangan. 5 menit aja bu, ambil itu ikan, kira-kira jadi asin apa tawar bu. Kenapa? Ikannya mati. Alias kalau itu boleh seumpamakan, karena manusia imannya gak hidup, ada yang ngajak kesana kemari, seperlu sikut kanan disikut kanan. Istilah zaman sekarang lah, akhirnya banyak kan yang namanya dia gak bisa menghijrahkan dari negatif ke positif. Kerja baru tibang golongan 3A. Kenapa mau ketawa bu? Hah? 3A loh bu. Bu, 3A baru lulus S1. Ya, alhamdulillah. Rumah kelas 3M, mobil Mercy yang tipe 200. Ya, kemudian subhanallah. Ya, kenapa? Ya kita bisa melihat. Ya logika ya jelas emang enggak masuk logika, ya. Tapi karena tadi mungkin ya kesempatan ada, imannya ya ada lagi yang mengajak. Istilahnya boleh yang halal dapat juga, boleh hasil gaji, tapi hasil kebanyakannya dari Spanyol separuh nyolong. Tuh. Berarti tidak bisa menghijrahkan dari negatif kepada positif. Jadi Ustaz, ketika seorang nih, misalnya saya ingin berhijrah, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan? Apakah kita niat dulu? Apakah langsung kita pertama, ya niat, tapi tanpa didukung mungkin orang-orang terdekat ataupun ilmu ya yang baik juga tidak akan lulus juga istilahnya ya Ustaz? Secara objektif, ya, Al-Quran menjawab pertanyaan Mbak Cece nih. Kalau kita lihat, saya yang gak sebutkan secara keseluruhan contoh, ketika kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Baqarah 218, ini mengenai tentang ayat hijrah, selalu merangkaikan ada kalimat majmu'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mohon maaf ibu ya, bukan mau ngelagu. Maklum pernah kori juara satu tingkat keluarga. Bener-bener. Alhamdulillah. Satunya lagi Ustaz ya. Dari keluarga naik sampai tingkat RT. Dari RT terus sampai tingkat RW. Alhamdulillah terus ke kelurahan, sampai ke kecamatan, sampai wali kota. Alhamdulillah tahadus binikmah. Di usia dulu kelas 4 SD, umur sekitar 8-9 tahun, apa, sampai tingkat nasional. Hanya kebetulan ketika nasional faktor keberuntungan, pesertanya tinggal 3 ibu. Yang satu sakit perut, ladang. Yang satu serah kebanyakan manggung, tinggal abdi bu sorangan. Alhamdulillah. Tiban pulung. Ya, emang ngajinya pagi kok dibuat serius kan, mohon maaf Ibu. Yang di pojok kan udah ustaz-ustaz, obat batuk dari Borobudur, mata saya ngantuk pada izin tidur. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi Ibu, pertanyaan saya terpotong ya Ustaz ya. Kita akan lanjutkan juga nanti Ibu-ibu juga saya kasih kesempatan untuk bertanya. Disimpan dulu pertanyaannya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Insyaallah. Bagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang hijrah ke jalan Allah. Silakan Ustaz langsung dijawab saja pertanyaan saya yang sempat terputus. Jadi tadi kata kunci gimana Ustaz? Nah, makanya tadi saya jawab secara objektif di dalam Al-Qur'an. Tadi ayat yang saya bacakan Al-Baqarah ayat 218. Bahkan bukan hanya itu saja, bisa dilihat itu Al-Baqarah 218, An-Nisa ayat 100, At-Taubah ayat 20 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Selalu ada majemuk Allah rangkaikan innalladzina amanu wa hajaru. Lantas di An-Nisa ayat apa, di At-Taubah alladzina amanu wa hajaru. Jadi Allah sebutkan tuh kata kuncinya yang pertama iman dulu baru. Jadi nonsen bisa berhasil hijrah kalau ini makna hijrah bukan hanya seperti pindah ya. Hijrah dalam artian bisa memindahkan dari dorongan negatif menjadi positif. Nonsen bisa sukses, nonsen bisa berhasil tanpa didasar dengan keimanan yang kuat. Begitu Pak Cicek. Jadi makanya jangan bangga kalau hanya sebatas menjadi orang Islam. Selamat enggak hanya apa, enggak bisa selamat tanpa dilandasi dengan keimanan. Yang beriman juga jangan bangga dulu kalau tidak mengikhlaskan amalannya. Ya setelah mengikhlaskan, berulah tingkatan yang terakhir, muttaqin. Kalau nyari orang yang pintar zaman sekarang banyak, tapi pintar bari bener, mohon maaf ya. Iya, itu ilmunya, wih, gelarnya berentet Bu, SH, MPH, bajai, ojek, wih banyak. Iya, iya dok, gelarnya tuh. Tapi gelar nggak jaminan, berarti itu ilmu. Nah di sini dituntut lagi, maka gimana? Ketika ilmu yang dilandasi dengan keimanan, nah ini, ya kalau ilmu saja, pinter memang, tapi pinternya buat minterin orang. Tapi ilmu yang iman dilandasi dengan iman, nah ini makanya kata kuncinya dasarnya ketika tadi baca ditanyakan, modal pertama selalu kalau kita jawab pada Al-Qur'an secara objektif Allah menyebutkan dalam bahasa Qur'annya alladzina amanu wa hajar. Berarti segala sesuatunya harus berbalik lagi kepada kita, iman kita ya Ustaz. Betul ya. Betul sekali. Hijrah di sini ialah hijrah dari yang segi yang negatif menjadi positif. Betul. Hijrah yang tidak baik menjadi baik gitu ya Ustaz ya. Misalnya kalau saya selalu mengartikan hijrah saya zaman jahiliyah ke zaman sekarang gitu, zaman yang baik. Iya, baik. Ibu yang mau, ada yang mau bertanya silakan. Iya, silakan Ibu. Langsung saja Ibu silakan. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya supaya ibadah-ibadah saya dan sholat saya lebih baik dari sekarang Ustaz? Mohon penjelasan. Jadi selalu biar ada peningkatan lebih baik dari yang kemarin. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, memang Nabi secara objektif telah menyebutkan al-imanu yazid wa yankus. Kalau imannya para nabi yazid wa yankus, naik terus enggak turun-turun. Malaikat la yazid wa yankus, enggak naik enggak turun, stabil. Model kayak kita yazid wa yankus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kalau lagi begini ngaji nih, wis. Naik. Banyakan bawahnya turunnya udah malah pulang. Banyakan turunnya kalau kita Ustaz. Nah Ustaz gimana? Tolong, makanya membiasakan berangkat dari yang pertama bahasa Nabi menjawab ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqallah. Perbuatan yang paling Allah suka, perbuatan yang Allah paling cinta, perbuatan yang orang Allah pasti paling resep, yang sedikit tapi rutin. Jadi misalkan kita mau mencoba menghijrahkan diri kita nih. Dulunya kalau bahasa bacanya tadi masih jahiliyah, masih belum doyan tahajud. Sesuatu kalau belum doyan susah loh Bu. Ini ngaji ke pengajian begini kalau orang belum doyan. Kalau boleh saya umpamakan, mobil rodanya 4 kempes 4-4 nya. Kita seorang kan suruh dorong, berat ya Bu. berat, nauzubillah min dzalik. Lebih berat lagi ngajak orang yang ke pengajian belum doyan ke pengajian. Udah jelepat aja udah, Bu. Maaf, udah malas ke majlis taklim. Kenapa sih? Majlis tempat dibentak-bentak orang alim gitu, Bu. Kita lanjutkan intermisu aja. Kembali, nah makanya mulai dari yang terkecil. Untuk membiasakan ini, menghijrahkan diri kita. Belum biasa dawam duha. Jangan langsung digeber habis yang 8 rakaat sekali duha. Besok timbul monoton, jenuh, beratnya ibadah. Tuh. Kita baru tumben doyan yang namanya qiyamul lail tahajud. Jangan ambil paket yang 12 rakaat. Baru doyan, Bu. Diajak ke masjid nih, baru doyan gitu, langsung ya, bisa kelolodan ini kalau misalkan langsung dijebulin, Bu. Gitu. Langsung ambil paket. Mana? Salat pertama sunnah wudu 2 rakaat, kelar wudu, tahajud pakai yang 6 salam 12 rakaat, kelar 12 rakaat, nyambung tasbih 4 rakaat, kelar tasbih, nyambung hajat yang 4 rakaat, kelar hajat, nyambung yang witir 11 rakaat, insyaallah besok enggak balik lagi, Bu. Timbul kenapa? Enggak lagi-lagi dah. Jadi salat mau ibadah, gua insaf sama salat begitu macamnya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Awali dari yang terkecil dulu, tapi bisa continue. Betul-betul mudawamah. Jadi begitu, Bu, ya. Nah, segala sesuatu harus dibiasakan dari yang terkecil. Gitu. Ya, baik. Penanya selanjutnya silakan, Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wardani. Iya, Ibu. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Silakan. Saya tuh ada anak yang sudah berumah tangga, ikut dengan saya. Nah, biasa namanya satu rumah tuh suka ada aja saya turut campur lah ya, demi kebaikan mereka gitu. Iya. Lama-lama mungkin dia merasa risih ya. Akhirnya dia kepingin pindah. Tapi kalau dia pindah saya merasa kesepian gitu. Dan dia punya anak kecil, dia, saya perlu ngebimbing dia juga gitu. Nah, apa solusinya, Pak? Apakah saya harus hijrah ke lebih baik atau anak saya yang hijrah pindah ke rumah orang lain gitu? Maksudnya kontrak atau gimana? Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Ibu yang bertanya, jadi jelas apa yang namanya boleh dikatakan dalam hijrah yang Ibu tanyakan barusan itu, yang namanya orang tua mengajak kepada anak, kalau boleh kita analogikan, kurang bagaimana upaya dan usaha Nabi Allah Nuh. Ya Allah abadikan dalam Al-Quran tuh, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut bersama ayah naik di atas perahu ini. Karena yang enggak ada, yang enggak ada di perahu di sini, yang enggak, semua enggak akan ada selamat kecuali yang dia dalam, yang ada di dalam atas perahu. Nah, maksudnya begini buat Ibu, jangan pernah berhenti untuk menyerukan, hatta walaupun memang setelah boleh dikatakan tidak bisa dihalangi lagi untuk dia pindah secara zahir, pindah tempat. Tapi tolong ya, yang namanya orang tua kan harapan orang tua, kalau boleh mungkin saya dulukan beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagianya hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh, kan begitu, Bu? Iya. Nah, jadi ketika walau memang batasan orang tua ini mengajak untuk ke arah yang positif, misalkan apakah sholatnya dulu masih malas, itu batasannya memang sampai usia anak baligh. Maksudnya ketika mereka sudah baligh, tanggung jawabnya berarti dia sudah mukallaf. Nah, ketika dia sudah mukallaf, memang tanggung jawab udah bukan diri kita lagi, tapi kewajiban untuk mengajak. Dan mengajak itu enggak ada istilah saya habis kesabaran, saya enggak boleh. Terus walaupun memang ini ketika mereka yang menerima enggak selalu diterima secara positif. Begitu. Jadi ya kalau menurut saya, Ibu jangan hijrah. Dan kalau bisa juga itu anak, mudah-mudahan kalau misalkan dia hijrah untuk positif, kan kadang-kadang suka begini, Bu. Kita menjalani rumah tangga, kadang-kadang kalau masih sedapur dengan orang tua, kadang-kadang belum berasa. Maksudnya untuk perubahan yang secara signifikan berasa kok, apalagi Ibu bukan maksud untuk menggurui nih. Ya saya yakin udah lebih pengalaman dalam asam garam kehidupan. Berasa ketika masih campur, belum kelihatan, Bu, abu dapurnya kalau kata orang tua. Nah, kalau seandainya dia hijrah untuk arah demikian, dukung. Karena memang kita dulu juga pernah muda, ketika dulu masih campur, apakah dengan mitoha atau dengan mertua, kan belum ketahuan tuh. Begitu keluar, nah kita harapkan kalau misalkan dia tujuan untuk arah ke situ, Tapi tolong, mudah-mudahan enggak lepas kontak dalam artian sekarang udah canggih. Ya, dulu zamannya masih kaleng Ibu ya, kaleng susu pakai benang ditarik halu-haluan. Sekarang tahu gitu kan, Bu? Gitu. Ya, ketik, lihat SMS apa handphone kita pulsa banyak, pencet nomor teleponnya bisa lewat begitu. Waduh, pulsa terbatas, nomornya kita tahu, ketik lantas apa SMS ke sana, ketemu. Nah, di situ. Jadi jangan sampai mutus. Kalau hijrah untuk yang arah itu silahkan. Begitu, ya Bu ya. Nah. Iya baik, sudah puas Bu ya. Iya baik. Nah, Ustaz, kalau kita baik. Ingin hijrah dari satu tempat yang tidak baik untuk menjadi yang baik, tapi di tempat yang baru ini, misalnya Ustaz, kondisinya itu tidak mendukung sama sekali untuk kita bisa memperbaiki diri kita yang tadinya nggak baik menjadi baik, Ustaz. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz? Apakah kita perlu mungkin kesabaran lagi, kegigihan kita lagi, atau kita bisa mendekatkan diri dulu dari orang sekitar bahwasanya ini lo pengen hijrah? Kalau ngomong gitu kan khawatirnya malah ria ya, Ustaz ya. Iya. Nah, jadi, Ustaz jawabnya maaf sekali. Gitu. Kita harus break dulu, Ustaz iya. ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali dari jawaban Ustaz Taufikur Rahman seperti apa jawabannya. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah.